Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-191 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Dan mereka meyakini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu ahlu sunnah wal jamaah meyakini makna yang terkandung di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman bagi orang yang beriman yang lain itu seperti bangunan. Beliau mengatakan al-mu'min. Dan yang dimaksud di sini adalah al-mu'minul kamil, orang yang beriman dan sempurna keimanan. Beliau berbicara tentang sifat orang yang sempurna keimanannya. Seorang yang sempurna keimanannya dengan lil mu'min, dengan orang lain yang sempurna keimanannya juga, kal bunyan, seperti bangunan. Kenapa bisa seperti bangunan? Kenapa disamakan oleh beliau dengan bangunan? Yashuddu ba'dahu ba'dan. Karena yang namanya bangunan itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk terbangun sebuah bangunan yang kokoh, yang kuat, maka komponen yang ada di bangunan tersebut saling menguatkan satu dengan yang lain. Tiangnya, temboknya, pondasinya, sehingga terbangun bangunan yang kokoh. Nah, demikian pula seorang yang beriman dengan orang yang beriman yang lain, keadaan mereka demikian. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau mereka sendiri, maka tidak akan terjadi dan tidak akan terbangun sebuah bangunan. Kalau hanya tiang saja, bagaimana akan menjadi rumah? Kalau hanya pondasi saja, bagaimana bisa menjadi rumah? Kalau hanya sekedar tembok saja, bagaimana bisa menjadi rumah? Harus sebagian menjadi tiang, sebagian menjadi atap. Orang yang beriman juga demikian. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Wasyabbaka baina asabi'ihi, dan beliau menggabungkan di antara jari-jemari beliau. Ya, seperti inilah kurang lebih. Syabbaka, memasukkan antara jari-jemarinya demikian. Syabbaka baina asabi'ihi. Taib. Kenapa beliau sampai seperti ini? Ya, ini kuat. Ya, jari kalau kita sendiri saja maka lemah. Ya. Tapi ketika disaling, dijalin seperti ini maka dia akan kuat. Nah, demikian permisalan orang yang beriman. Satu dengan yang lain, mereka saling menguatkan. Nah, ini yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, mereka sangat mengikuti sabda Nabi SAW. Makanya, antum lihat, ahlu sunnah wal jamaah di mana-mana, mereka adalah orang yang sangat perhatian terhadap kaum muslim. Memang mereka dicela, mereka dikucilkan, tapi lihat bagaimana ketika terjadi musibah, terjadi gempa, terjadi banjir. Bagaimana perhatian mereka terhadap kaum muslim? Berapa uang yang mereka kumpulkan? Dan berapa masjid yang mereka bangun dan rumah yang mereka bangun? Padahal mereka dicela dan dicaci karena mereka mendakwahkan kepada tauhid, kepada sunnah. Sebagian ahlul bid'ah tidak ada kepedulian terhadap kaum muslimin yang lain. Ya, karena ini bukan termasuk alirannya, untuk apa saya membantu dia? Atau bahkan yang ada di antara mereka yang memang sudah menganggap orang selain mereka adalah kafir. Untuk apa dia membantu orang-orang kafir? Justru biarkan mereka terkena gempa, terkena banjir. Untuk apa kita membantu dia mengumpulkan donasi? Berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah as-salafi. Justru mereka menjadi orang yang terdepan dalam membantu saudara-saudara mereka. Dan tidak ada pamrih membantu dengan maksud meringankan. Dan mereka usahakan bisa mendakwahkan dakwah tauhid dan sunnah ini kepada saudara-saudara kita tadi. Jadi dunianya mereka berusaha untuk menyampaikan kepada mereka bantuan, dan agama mereka juga berusaha untuk mengajak orang-orang yang terkena musibah tadi untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dan di sini adalah kabar berupa berita, tapi maknanya adalah perintah. Jadi beritanya di sini, orang yang beriman dengan orang yang beriman yang lain itu seperti bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tadi kita katakan orang yang beriman yang sempurna. Karena kalau imannya kurang, maka kurang bermakna. Ketika dia imannya kurang, maka dia tidak merasakan kecintaan kepada saudaranya seiman. Makanya tadi kita katakan, orang yang beriman dan sempurna keimanannya, dia akan merasakan kalbunyan, dia dengan saudaranya ini seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi ini adalah berita khobar yang fungsinya adalah perintah, atau maknanya adalah perintah. Baik. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, Nabi SAW terkadang ketika beliau memberikan pengajaran, beliau memberikan permisalan. Dan ini adalah cara supaya orang yang kita ajak bicara ini paham. Permisalannya beliau mempraktekkan seperti ini. Ini terkadang dalam ta'lim, dalam pengajaran kita perlu untuk mempraktekkan supaya ini lebih diingat oleh orang yang mendengar penjelasan dari kita. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.